ini penjelasan tentang masalah tauhid dan ditti, ini lawannya. Kemudian yang kedua, next. Satu dan lama. Ini kan mereka. Bersatu kita teguh. Enggak kok. Apa yang kedua? Apa yang kedua? Perintah untuk bersatu di dalam beragama dan larangan dari apa? Nah, berbuat syirik. Larangan dari berpecah belah. Baik, qala rahimahullahu ta'ala, bismillahirrahmanirrahim. الأصل الثالث إن من تمام الاجتماع والسمع والطاعة لمن تأمر علينا ولو كان عبدا هبسيا فبين الله هذا بيانا شائعا كافيا بوجوه من أنواع البيان شرعا وقدرا ثم صار هذا الأصل لا يعرف عند أكثر من يدعي العلم فكيف العمل به. Pokok yang ketiga adalah mendengar dan taat kepada pemerintah yang sah. Dan termasuk dari kesempurnaan ijtima', yakni bersatu, kesempurnaan dalam berkumpul di dalam beragama ini adalah mendengar serta mentaati seseorang yang mengendalikan urusan kita, yakni pemerintah, walaupun mereka ini seorang hamba Habasi, seorang budak dari Habasi. Jadi maksud daripada pokok yang ketiga ini adalah termasuk kesempurnaan seorang muslim di dalam agamanya, selain daripada bersatu dan tidak bercerai-berai, tidak mengkotak-kotak, tidak berorganisasi-organisasi, tidak berpartai-partai, adalah mendengar, yakni al-qabul, menerima, wa ta'ah, yakni al-imtithalu wal-amal, mengerjakan dan mematuhi terhadap orang yang diangkat sebagai pemimpin yang sah. Jadi pemimpin yang sah, bukan pemimpin yang dibentuk oleh kelompok-kelompok mereka, atau bukan pemimpin yang dibentuk oleh organisasi-organisasi mereka. Jadi yang diinginkan dengan al-wulatul amr adalah pemimpin yang sah, pemimpin pada sebuah negeri, bukan pemimpin kelompok-kelompok ataupun organisasi yang mereka bentuk. Walaupun pemimpin tadi adalah seorang budak dari Habasi. Karena pada perkara ini terjatuh mayoritas al-firaq, Ini kelompok-kelompok yang menisbahkan diri mereka ke dalam Islam, membawa ayat-ayat yang sifatnya taat kepada pemimpin, membawa ayat ataupun hadis yang menyeru untuk taat kepada pemimpin, dibawa untuk mentaati kelompok-kelompok mereka. Dibawa untuk mentaati taib pemimpin-pemimpin yang mereka angkat pada organisasi atau partai mereka. Sehingga timbullah baiat kepada kelompok mereka. Timbullah janji setia kepada kelompok mereka. Dan inilah mayoritas kesalahpahaman yang mereka ambil. Yang mereka pahami daripada ayat yang memerintahkan kita untuk taat kepada wulatul umur. Ini pemerintah yang sah. Dan ini berkembang di negeri kita ini. Sebuah kelompok yang mengharuskan pengikutnya untuk membaiat pemimpin kelompok tadi. Kalau dia tidak mau berbaiat kepada pemimpin kelompoknya tadi, maka dia dikatakan kafir. Dia dikatakan belum sempurna Islamnya. Dan ini ma'ruf. Dan bahkan sebagian mereka tidak mau sholat di belakang kaum muslimin. Kenapa? Karena mereka itu najis. Innamal musyrikuna najasun, kata mereka. Orang-orang musyrik itu najis. Siapa yang mereka kehendaki dengan orang-orang musyrik dalam ayat ini? Seorang muslim yang belum memasuki kelompok mereka. Seorang muslim yang tidak mau membaiat pemimpin mereka. Sehingga ayat dan juga hadis yang memerintahkan untuk taat kepada para pemimpin dipakai oleh mereka agar supaya manusia ini tunduk di atas kelompok-kelompok mereka. Ni'matud dalil wa bi'satun madlul, sebaik-baik dalil yang mereka pakai dan sejelek-jelek kesimpulan yang mereka miliki. Jadi yang diinginkan di sini adalah pemerintah yang sah yang dipilih oleh kaum muslimin dengan cara apapun, baik dengan cara kayi pemilihan, walaupun itu tidak syar'i. Tidak ada syariat yang memerintahkan perkara itu, akan tetapi apabila sudah terjadi sebuah pemimpin, terbentuk sebuah pemimpin, maka wajib untuk kita taat seperti pemimpin negeri kita yang sah. Atau dengan cara mughalabah, peperangan. Dan dia menguasai suatu daerah dan mencanangkan di sana pemimpin, maka itulah pemimpin yang wajib untuk ditaati. Atau dengan cara pemilihan yang dipilih sebagaimana dalam Islam, yang dipilih oleh para ulama, dipilih oleh ahlul ilmu seperti Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Tapi maka wajib mereka-mereka ini untuk kita taati di dalam beragama ini. Tidak boleh kita keluar kepada mereka, berdemo. Kemudian Syekh rahimahullah ta'ala mengatakan, fabayyanallahu hada. Allah menjelaskan tentang perkara ini. Bayanan syai'an, penjelasan yang sangat luas, jelas, kafian yang cukup, diwujuhin dari sisi-sisi atau dengan berbagai macam penjelasan, baik yang sifatnya dari syar'i, dari ayat Al-Quran, dari hadis atau qadran, dalam artian dengan takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Tsumma sara hadzal asl, kemudian jadilah asal yang jelas ini. Ini termasuk akidah kaum muslimin. Jadi apa yang kita sebutkan dari 1 sampai yang ketiga ini adalah termasuk akidah yang wajib untuk kita yakini. Ini yang dikatakan akidah, suatu keyakinan yang harus kita miliki Sehingga seorang muslim itu kalau paham akidah-akidah dan dia yakini perkara-perkara ini, dia akan semakin mantap di dalam beragama. Banyaknya kaum muslimin yang mereka goncang ketika fitnah. Timbul keraguan ketika terjadi perkara-perkara yang naam besar. Karena sebab mereka tidak memiliki sebuah keyakinan yang mantap. Dan tidak memiliki sesuatu yang apa yang hendak dia yakini, yang dia pegang teguh. Tidak punya. Hukum mereka hukum mayoritas. Mayoritas manusia berjalan ke timur, dia ikut ke timur. Mayoritas manusia berjalan ke barat, mereka pun ikut ke barat. Nah, tidak punya prinsip. Tidak punya akidah yang jelas. Jadi, sehingga ketika terjadi kegoncangan dalam agamanya, dia bingung. Hendak kemanakah kita akan berjalan? Siapakah yang hendak kita ikuti? Nah, oleh karena itu, perkara-perkara yang kita sebutkan di sini termasuk akidah Islam, akidah kaum muslimin yang wajib untuk dia pegang dan wajib untuk dia yakini dalam agama ini, sehingga tidak mudah goncang. Ketika timbul fitnah, ketika timbul berbagai macam tantangan yang harus dihadapi di dalam beragama ini. Dan hal ini pun karena pentingnya Allah Subhanahu wa taala tidak menjelaskan melainkan dengan gamblang, dengan jelas. Dengan paten. Tidak perlu kita memilih ini yang kuat, ini yang lemah, ini yang sedang-sedang, tidak perlu. Atau mungkin seperti ini, atau mungkin seperti itu, tidak. Allah jelaskan dengan tegas bahwasanya wajib bagi kalian wahai kaum muslimin untuk mentaati pemerintah kalian. Jangan kalian keluar dari mereka memberontak kepada pemerintah kalian dengan alasan apapun. Illa antarau kufran bawahan indakum minallahi fihi burhan, melainkan kalian punya hujah yang kuat dan jelas bahwasanya pemerintah kalian itu melakukan kekufuran. Dan itu pun ada kaidah-kaidahnya. Kapan seseorang muslim boleh keluar? Tidak sembarangan. Karena urusannya ini darah kaum muslimin. Dan darahnya kaum muslimin ini haramun haram, haram untuk ditumpahkan. Satu saja kalian tumpahkan tanpa hak, mendapatkan laknat dari Allah, mendapatkan azab yang pedih dari Allah, mendapatkan kehinaan di hari kiamat. Sehingga perkara yang sangat penting ini tidaklah Allah tinggalkan melainkan dengan penjelasan yang sangat jelas. Tsumma sara hadzal aslu, akan tetapi pokok yang sangat penting ini yang Allah jelaskan dengan begitu sangat jelas, la ya'rifu 'inda aktsari man yad'il 'ilma, tidaklah diketahui oleh kebanyakan orang yang ngaku punya ilmu, bahkan yang menggerakkan mayoritas demonstrasi-demonstrasi itu adalah orang yang dikatakan alim. Dikatakan ulama. Fa kaifal amalu bihi, maka bagaimana beramal dengannya? Sementara keadaan kaum muslimin ini juhal, di atas kebodohan. Keadaan kaum muslimin mayoritas tidak mengenal syariat mereka melainkan sedikit. Sedikit itu pun yang mereka senantiasa kerjakan. Bahkan sesuatu yang setiap hari mereka kerjakan pun mereka enggak punya ilmu. Salat. Ditanya mana dalil salat? Ya salat itu wajib, saya yakin. Dalilnya apa? Enggak tahu dalilnya apa. Ini yang dikerjakan setiap hari. Apalagi perkara-perkara yang sifatnya luas, lebih daripada itu. Tentunya malaikat lebih jauh, lebih tidak mengetahuinya. Maka inilah salah satu wasiat yang diwasiatkan oleh Nabi SAW dan sesuatu yang sangat ditakutkan oleh Nabi SAW, seorang alim yang sesat. Dan seorang pemimpin yang menyesatkan. Innama akhafu ala ummati ala immatul mudillin. Sesungguhnya yang paling aku takutkan menimpa umatku ini adalah para pemimpin yang menyesatkan, sesat dan menyesatkan. Demikian juga munafik alimul lisan, seorang munafik tetapi lisannya alim, pandai dalam berbicara. Pandai dalam mengolah kalimat. Dan di antara daripada ayat yang menjelaskan kita pentingnya untuk taat kepada mereka dan tidak boleh seseorang keluar khuruj kepada pemerintah yang sah, yang resmi, yang dipilih dengan apapun caranya, yang dia mendapatkan tampuk kepemimpinan dengan bagaimanapun caranya, wajib kita mereka. Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat 59. Ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah kalian Allah. Pelajari hidayah yang Allah berikan kepada kalian, dengan itu kalian mampu mentaati Allah Subhanahu wa taala. Dan juga taatilah oleh kalian Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai pembimbing kalian menuju jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa ulil amri minkum. Demikian juga orang-orang yang memegang urusan kalian, baik dari kalangan para ulama atau kalangan para pemimpin. Dengan catatan, ketaatan seorang muslim kepada pemimpin selama masih di atas ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya. Ini. Jadi tidak boleh seseorang mentaati dengan taat secara mutlak selain daripada Allah dan juga selain daripada Rasul-Nya. Selain kedua orang ini, tidak boleh seseorang mentaatinya melainkan dengan ikatan. Apa ikatannya? Selama dia tidak keluar daripada ketaatan Allah dan juga ketaatan Rasul-Nya. Karena seseorang tidak boleh mentaati siapapun, bahkan kedua orang tuanya, kalau seandainya diperintahkan kepada maksiat. La ta'ata fi makhluqin fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk siapapun dalam rangka untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Demikian juga apa yang beliau sebutkan di sini. Disebutkan dalam hadis Irbat bin Sariyah radhiyallahu anhu wa 'adana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'idatan muwajjah. Dari Irbat bin Sariyah radhiyallahu an telah menasihatkan kepada kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sebuah nasihat perpisahan. Wajilat minhal qulub, hati-hati kami takut dan bergetar dengan nasihat ini. Wadarifat minhal uyun, dan mata-mata kami menangis. Hendak ditinggal orang yang dicintai. Hendak ditinggal dengan orang yang begitu dekat dengan mereka. Ditinggal dengan orang yang senantiasa membimbing mereka ke dalam kebaikan. Dan ini fitrah manusia. Kita ditinggalkan oleh seseorang yang kita cintai, yang melindungi kita, akan terasa sedih. Sebagian para sahabat dulu. Qala ya Rasulullah. Kemudian mereka pun berkata, wahai Rasulullah, ka'annaha mau'idatan muwadda'in fa'ausina. Seakan-akan ucapanmu ini ya Rasulullah, seakan-akan wasiatmu ini ya Rasulullah, adalah wasiat perpisahan. maka nasihatkan kepada kami sesuatu yang hendak kami pegang setelahmu, yang kami jadikan akidah ya Rasulullah, yang kami yakini ya Rasulullah. Nah, qala Rasulullah mewasiatkan, yang namanya wasiat itu sesuatu yang ditekankan, tidaklah disampaikan melainkan perkara yang terpenting. Sebagaimana orang yang hendak meninggal tentunya dia akan mewasiatkan sesuatu yang paling penting. Usikum bitaqwallahi azza wa jalla wa sam'i wa ta'ah. Aku nasihatkan, aku wasiatkan kepada kalian wahai para sahabatku untuk senantiasa bertakwa kepada Allah. Tuntutlah oleh kalian ilmu. Bersemangatlah kalian dalam mencari ilmu. Janganlah kalian bermalas-malasan dalam mencari ilmu. Sifat malas, ini sifat yang datangnya dari syaitan. Maka bagaimana caranya agar supaya kita terhindarkan daripada sifat malas? Di antaranya adalah perbaiki niat. Kemudian biasakan ibadah walaupun sedikit. Kemudian gunakan waktu-waktu semangat kalian untuk beribadah kepada Allah. Dan juga jauhi teman-teman yang bisa merusak ibadah kita. Bergaulah kalian dengan teman-teman yang bersemangat dalam menuntut ilmu, maka kita akan mendapatkan dan bisa menjauhkan daripada sifat kemalasan. Dan tentunya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam pun berdoa agar supaya dijauhkan dari sifat malas. Allahumma inni a'udzubika minal kasal, ya Allah, aku berlindung kepadamu ya Allah dari sifat malas. Usikum bitaqwallah, aku nasihatkan kalian untuk bertakwa kepada Allah. Dan takwa akan diraih dengan ilmu. Dan beramal dengan ilmu. Dengan menjaga keikhlasan dan mutaba'ah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini sifat takwa. Nah, wasam'i wa ta'ah, dengar, terima, dan patuhi, kerjakan. Wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun habasiyyun mujadda'un. Walaupun orang yang menjadi pemimpin kalian itu adalah seorang hamba dari Habasi. Orangnya hitam, rambutnya keriting. Ini orang Habasi. Dalam riwayat yang lain enggak punya telinga, sudah pokoknya buruk penampilannya. Apa kewajiban kita seorang muslim? Dengar dan taati ucapannya. Fa innahu man ya'is minkum, kata Rasulullah. Sesungguhnya nanti apabila salah seorang dari kalian wahai sahabatku hidup, diberikan waktu yang panjang untuk menikmati hidupnya, fasayara ikhtilafan katsira, akan banyak sekali melihat perselisihan, banyak sekali melihat perbedaan dalam Islam, pecah belah kaum muslimin. Dan ini termasuk daripada alamatun min alamatin nubuwah. Hadis ini termasuk daripada alamat tanda kenabian. Yang sebelum Rasulullah meninggal sudah dikabarkan kejadian yang akan datang. Bukan ramalan dan bukan dukun. Dan terjadi pada masa kita sekarang. Kaum muslimin pecah belah menjadi sekian banyak kelompok. Semuanya ngaku saya yang paling benar. Sayalah ahlu sunnah. Sayalah yang satu itu. Yang lainnya yang 72 itu. Tetapi dalam hadis ini apakah Rasul berhenti pada sekian saja? Kalau nanti kalian hidup, kalian akan mendapati perselisihan yang sangat banyak. Kemudian Rasulullah diam. tidak memberikan solusi untuk kita jadikan akidah setelah itu? Tidak. Apa kata Rasul? Nasihat yang selayaknya untuk jadi kalian jadikan pegangan, fa'alaikum bisunnati, kata Rasulullah. Maka peganglah sunnahku, ambil sunnahku. Bagaimana cara mengambil sunnah Rasul? Bagaimana kita cara mendapatkan sunnah Rasul? Tidak lain dan tidak bukan melainkan dengan cara mempelajari dan mengamalkannya. Ini yang diinginkan, fa'alaikum bisunnati. Maka wajib atas kalian untuk berpegang teguh dengan sunnahku, pelajari dan amalkan. Selamat. Wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyina min ba'di, dan juga sunnah-sunnah khulafa' Abu Bakar, Utsman, Umar, Utsman dan Ali, dan juga a'immah setelahnya yang di atas petunjuk, al-mahdiyin setelahku, kata Rasulullah. Abdu 'alaiha bin nawajid, gigit sunnah itu dengan gigi geraham kalian, dengan gigi yang paling kuat. Pegang sunnah itu dengan erat. Pahami sunnah dengan bagus. Kemudian amalkan. Teruskan kalian beramal dengan sunnah sampai menjemput kalian ajal. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah sekali-kali kalian mati melainkan dalam keadaan muslim. Dan Islam itu adalah sunnah itu sendiri. Dan sunnah adalah Islam itu sendiri. Karena Islam adalah ajaran yang dibawa oleh Rasul. Dan ajaran yang dibawa oleh Rasul itu adalah Islam. Janganlah kalian sekali-kali mati melainkan kalian Islam. Di atas sunnah-sunnahnya Rasul SAW. Nah, jadi perintah menggigit ini bukan seperti zahirnya. Kita kan disuruh menggigit, berarti kalimat sunnah kita tulis tak gigit. Bukan seperti itu. Tetapi pelajari sunnah dengan benar. Pahami sunnah dengan benar. Tanyakan maknanya dengan benar. Yakini dan amalkan. Bismillah. Jangan mudah goyah. Kalau kita sudah punya prinsip yang benar, amalkan. Jadikan akidah. Jadikan keyakinan. Dan jangan ikut-ikutan. Loh, si fulan kesana, saya harus kesana. Dalam artian berarti kalian tuh belum punya akidah yang jelas dalam hati kalian. Belum punya keyakinan yang jelas. Karena sunnah ini pada akhir zaman panas. Barang siapa yang menggenggam sunnah, barang siapa yang mengambil sunnah, barang siapa yang mengamalkan sunnah, seperti memegang bara api, kata Rasulullah. Sayati zamanun man qabidha sunnah ka qabdil jamr. Akan datang nanti suatu masa seseorang atau seorang muslim yang beramal dengan sunnah seperti memegang bara api panas. Serba salah. Mau berpakaian dengan pakaian syar'i, keluarga menghalangi. Mau mengamalkan sunnah, masyarakat menghalangi. Dituduh kamu teroris. Dituduh kamu itu garis keras. Dituduh kamu itu Islam baru. Tuduhan-tuduhan yang berdasarkan atas kebodohan yang mereka miliki. Bukan Islamnya yang baru, tapi kalian yang tidak tahu Islam. Bagaimana kalian mengatakan sunnah itu baru? Sedangkan sunnah ini lebih tua darimu. Kebenaran itu lebih tua dari orang tua. Setua apapun kita, kebenaran lebih tua. Dan kebenaran lebih berhak untuk kita ikuti dari orang tua. Jadi orang yang mengatakan bahwasanya mengamalkan sunnah itu ajaran baru, dipertanyakan, dia itu ngaji apa enggak? Dia itu belajar di pondok apa enggak? Dia pantas. Tidak pernah belajar mengatakan sesuatu. Dia tidak punya ilmu. dia hanya menerima ilmu dari lingkungannya. Baik, ini solusi yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan wasiat sebelum sepeninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya. Ini bertakwa kepada Allah, mendengar dan taat kepada pemimpin selama kesehatan dan juga berpegang teguh dengan sunnah. Harus kuat. Hilangkan rasa malas. Bagaimana dengan Abu Hurairah radhiyallahu an yang menjadi incaran para Syiah, orang-orang Yahudi, karena beliau ini adalah seorang rawi, seorang muhaddits, seorang perawi hadis yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam keadaan beliau duduk menuntut ilmu di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, umur beliau sudah 60 tahun. Jadi bukan alasan kalau umur sudah tua itu tidak bisa menghafal. Bukan alasan kalau umur uban sudah mulai muncul itu adalah untuk tidak thalabul ilmi. Wah, saya sudah tua, anak saya sajalah. Naam, anaknya didorong, bapaknya juga maju. Jangan hanya didorong, bapaknya duduk di rumah. Bagaimana anak ini bisa mencontoh? Siapa yang akan dia jadikan contoh? Jadi kalau kita ingin mengajarkan sesuatu, lakukan dulu supaya orang tahu contohnya. Oh, kayak gini contohnya. Bismillah, orang pun akan tahu. Nah, kalau kita tidak mengajarkan contoh pada sang anak, kemudian kita ingin anaknya baik, dari mana baiknya? Baik. Ku anfusakum wa ahlikum naro. Jagalah diri kalian, yang pertama. Kemudian baru keluarga kalian. Berusaha semampu mungkin. Karena mungkin umur yang sudah tua ini gak akan segiat dan sesemangat si anak. Tapi berusaha. Menjadi contoh mereka. Karena orang tua ataupun guru itu sangat dalam membentuk pribadi sang anak. Baik yang dikatakan anak adalah apa yang dilakukan oleh orang tuanya dan apa yang dilakukan oleh gurunya. Jelek menurut anak, apa yang ditinggalkan oleh orang tuanya, dan apa yang ditinggalkan oleh gurunya. Itu mereka. Sehingga kalau kita saksikan, anak-anak yang senantiasa melihat televisi, apakah di televisi itu suruh mereka untuk meniru-niru? Sekarang lagi zamannya film misalkan perang. Atau film sepak bola. Apakah anak-anak yang main film di televisi ini nyuruh, "Eh, kamu jadi pemain bola?" Enggak. Tetapi mereka langsung mengajarkan. Enggak ngomong, mengajarkan. Akhirnya diikuti. Jadi pelajaran dengan realita langsung praktek lebih anfa', lebih bermanfaat dari sekedar pelajaran dan sekedar berucap. Dan ini yang penting. Dan kita kehilangan sosok siapa yang kita tiru, ini kehilangan. Kita sulit sekali melihat atau mendapatkan seseorang yang kita ambil menjadi sosok untuk kita contoh dan kita tiru. Inilah termasuk salah satu musibah bagi kaum muslimin. Ketika sedang bersemangat mencari ilmu, ternyata tidak ada sosok yang harus dia ikuti. Ini begitu sangat pentingnya dan termasuk salah satu kenikmatan apabila ada di tengah-tengah kita itu alim yang bisa mengajarkan kepada kita ilmu. Nikmat. Kita salah, kita ditegur, kamu salah. Diibaratkan seperti induk dengan anak-anaknya. Seperti induk ayam dengan anak-anak ayam. Anak ayam itu gak akan bisa makan dan memilih makanan kecuali diambilkan sama induknya. Ini makanan kau makan. Ini batu jangan kau makan. Nah, baik. Disebutkan faedah tentang perkara ini Ini kelompok-kelompok yang tersesat dari kaidah ataupun pokok yang ketiga ini adalah Khawarij dan juga yang lainnya. Mu'tazilah dikatakan pada salah satu pensyarah hadis, na'am, ucapan beliau ini, walidzalika tajidu anna katsiran mimman yukhalifu tariqa ahli sunnah wal jama'ati la yadhkuruna hadzal asla falaysa min usulihim. Dan karena inilah akidah yang mulia ini yang wajib untuk kita miliki, kalian mendapatkan banyak sekali orang-orang atau kelompok-kelompok yang menyelisih prinsip-prinsip ahlu sunnah. Mereka tidak tahu dan tidak ingat dengan prinsip yang mulia ini. Jadi mendengar dan taat kepada pemerintah. Bisanya demo, keluar, merusak. Dan bahkan mereka membalikkan makna. Thayyib. Bahwasanya al-amru bil ma'ruf, perintah kepada yang baik, wa nahyu anil munkar, mencegah dari kejelekan, indahum menurut mereka itu adalah al-khuruju alal a'immah, keluar berdemo kepada pemerintah. Dan ini termasuk salah satu tanda Khawarij. Jadi kalau kita melihat suatu kelompok yang menisbahkan diri mereka ke dalam Islam dan membolehkan untuk berdemo kepada pemerintah yang sah, satu rukun daripada rukun Khawarij dia miliki. Akan tetapi belum boleh kita katakan fulan Khawarij, belum. Tetapi satu titik dari sifatnya orang Khawarij dia miliki. Yang kedua, apabila kelompok ini mengatakan bahwasannya seseorang itu kafir sekedar melakukan dosa besar, dan kedua-duanya ini ada pada dirinya, inilah yang dikatakan tulennya Khawarij. Halal khuruj kepada pemerintah dan mengkafirkan kaum muslimin dengan dosa besar. Jadi orang yang berbuat zina dia kafir. Orang yang mencuri dia kafir. Inilah Khawarij pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan kepada Nabi, "I'dil ya Muhammad innaka la ta'dil." Wahai Muhammad, berbuat adillah kamu. Sesungguhnya engkau tidak berbuat adil. Nah. Maka sahabat pun geram mendengar ucapan ini, "Ya Rasulullah, khali nadribu unukah, biarkan kami menggal leher orang ini ya Rasulullah." Qala la. La'allahu yusalli. Jangan. Barangkali orang ini sholat. Siasat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena pada masa itu masih banyak orang yang tidak paham dengan Islam. Jangan kau bunuh orang ini. Karena orang yang di luar kita, kaum musyrikin, menganggap bahwasanya orang ini juga muslim. Kalau seandainya Muhammad membunuh saudaranya sendiri, lalu bagaimana ucapan-ucapan mereka itu? Sudah, biarkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidaklah memutuskan suatu perkara melainkan melihat jenjang ke depannya bagaimana. Melihat apa yang akan terjadi kalau saya berucap seperti ini. Apa yang terjadi kalau saya berbuat seperti ini? Perlu dipikirkan. Apalagi kalau dia seorang alim yang dilihat ucapannya. Seorang alim yang didengar ucapannya, maka hendaklah berhati-hati daripada berbuat, berucap, bertindak. Karena itu akan menjadi hujahnya orang-orang yang bodoh. Nabi tidak mau sembarangan membunuh orang ini. Kenapa? Karena takut dibilang kok Muhammad membunuh saudaranya sendiri padahal dia muslim. Sehingga akan menghalangi orang yang masuk Islam. Siasatnya Rasul. Tetapi biarkan dia, biarkan. Kemudian setelah orang ini berpaling, Rasul mengatakan, saya khruju min di hadzal rajul qaumun tahkiruna salatahum salatakum min salatihim. akan keluar dari generasi orang ini yang mana kalian merasa ringan apabila dibanding dengan sholat mereka. Sholat yang kalian kerjakan tidak ada apa-apanya dibanding dengan mereka. Mereka ahli ibadah. Puasa kalian tidak ada apa-apanya dibanding dengan puasa mereka. Yaqra'una al-Qur'an, mereka membaca Al-Qur'an. La yujawizu taraqiyahum, tidak melewati tenggorokan mereka. Baca Qur'an tapi tidak paham maknanya. Tidak paham maksudnya, sekedar membaca saja. Kalau seandainya nanti aku temui orang-orang seperti ini, saya akan bunuh mereka sebagaimana Allah membinasakan kaum Tsamud. Habis dihabisi. Tayyib. Ini orang-orang Khawarij. Yang sudah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kabarkan keberadaan mereka, tetapi mereka sekarang sudah tidak ada. Yang ada adalah fikrah, pikiran-pikiran yang mereka miliki pun terturun-temurun. Pada generasi kaum muslimin yang mereka tidak dibimbing di atas Al-Quran juga sunnah. Di atas pemahamannya para sahabat dan juga a'immah yang di atas petunjuk dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita ingin memahami Islam, jangan hanya diambil dari Al-Quran saja. Cocokkan dengan sunnah. Dan juga jangan hanya mengambil Al-Quran dan juga sunnah saja. Tapi cocokkan bagaimana para sahabat memahami kedua sumber ini. Selamat. Karena Al-Quran bisa jadi mu'tazilah kalau seandainya membaca orang mu'tazilah. Al-Quran juga bisa menjadi khawarij kalau yang membaca punya pemikiran khawarij. Al-Quran bisa menjadi sufi kalau yang membaca orang sufi. Sesuai dengan prinsip mereka masing-masing. Tetapi berjalanlah kalian di atas agama ini dengan Al-Quran, dengan sunnah. Dan juga para pemahamannya para sahabat. Tabi'in, tabi'ut tabi'in. Yang mendapatkan petunjuk. Jadi ini rukun khawarij yang tulen, murni. Kalau dia menghalalkan demonstrasi kepada pemerintah dan mengkafirkan kaum muslimin hanya karena dosa kecil. Dan ini banyak sekali fikrah-fikrah khawarij. Fikrah takfiriyun. Orang yang mengkafir-kafirkan kaum muslimin. Sebagian mereka memiliki fikrah kutbiyah. Kutbiyah itu mengkafirkan seseorang dengan mata rantai. Dilihat dulu pemimpin negeri itu bagaimana. Undang-undangnya apa. Kalau dilihat undang-undangnya tadi bukan dari Al-Quran, mereka mengatakan berarti undang-undangnya ini taghut. Padahal Allah mengatakan, man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Barang siapa yang tidak mau berhukum dengan hukum Allah, maka dia kafir. Berarti pemerintah negeri ini kafir. Pemerintahnya dulu dikafirkan. Kemudian sambung bawahnya. Bagaimana jajaran pemerintah ini? Apakah dia juga mendukung pemerintah itu atau tidak? Kalau dia mendukung pemerintahnya, berarti dia sama dengan dia. Hadirul mungkar kafa'ilih, kata mereka. Orang yang menghadiri kemungkaran seperti pelakunya, berarti jajarannya juga kafir seperti pemerintah. Tanpa dirinci. Ini bodohnya mereka. Memahami ayat kontekstual tanpa mendapatkan bimbingan dari sahabat, dari sunnah. Kemudian dikembalikan pada bawahnya lagi. Bagaimana ini aparat-aparatnya? Bagaimana ini polisinya? Dia mendukung pemerintahnya atau tidak? Oh, dia bahkan menjaga, mengawal, melindungi. Oh, berarti sama dengan jajaran yang di atasnya. Mereka semuanya kafir. Maka jangan heran kalau seandainya banyak sekali aparat keamanan yang menjadi tujuan pembunuhan mereka, orang-orang khawarij ini, teroris. Apa sebabnya? Pengkafiran yang sifatnya tidak jelas seperti ini. Karena tidak bisa seorang itu menghukumi kafir secara garis besar, tidak bisa. Hukum takfir itu ada syarat. Tidak mudah. Dan ini yang ada pada mereka, fikrah-fikrah takfiriyun, khawarij. Bermudah-mudah dalam menumpahkan darah kaum muslimin. Kemudian terus ke bawah dan ke bawahnya. Mereka tidak memiliki pembagian kafir itu ada kafir dimmi, ada kafir musta'man, ada kafir harbi, ada kafir mu'ahad. Kafir dimmi tidak boleh untuk diperang karena sudah tunduk. Kafir mu'ahad yang ada perjanjian dengan kaum muslimin, yang masuk ke negeri muslimin dengan perjanjian, juga tidak boleh untuk disakiti, diganggu. Nah, mereka ini tidak memiliki pembagian-pembagian seperti ini. Pokoknya kalau dia kafir dari Amerika, dari mana, datang dibom sudah tempatnya, selesai. Wala'iyadzubillah. Mereka tidak paham bahwasannya orang-orang kufar yang datang ke negara kita ini apa? Mereka sudah mengadakan kesepakatan dengan pemerintah atau belum? Sudah. Tidak boleh untuk disakiti. Tidak boleh untuk diganggu. Tetapi mereka, orang-orang khawarij yang mengatasnamakan Islam, bertindak dengan kebodohan yang mereka miliki. Kemudian kafir musta'man yang mendapatkan keamanan dari kaum muslimin. Dan yang boleh dikafirkan hanya satu kafir. Kafir harbi. Kafir yang memerangi kaum muslimin. Maka silahkan lo berperang dengan mereka. Kafir yang seperti ini saja tidak boleh untuk kita apa namanya perangi. Kalau mereka tidak memerangi kita, lalu bagaimana dengan yang dia itu muslim? Kemudian dengan semena-mena dia katakan dia kafir. Apakah tidak lebih berhak yang asalnya kafir untuk dia perangi? Daripada mereka yang mereka duga-duga mereka kafir, lebih berhak untuk mereka perangi ini. Tetapi mereka, dengan kebodohannya, mengatasnamakan jihad tapi di negeri muslim. Negerinya sendiri dikatakan negeri jihad. Yang dia lawan orang muslim. Berhati-hati dari berkelompok-kelompok seperti ini. Kalau kita tidak memiliki akidah yang jelas, tidak memiliki keyakinan yang jelas, kita akan terbawa. Karena yang disampaikan itu ayat. وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. Masya Allah, iya. Berarti kamu tidak berhukum dengan pemerintah, tidak berhukum dengan Al-Quran, kamu kafir. Kamu tidak berhukum dengan sunnah, berarti kamu itu zalim, kamu fasik. Masya Allah. Kalau orang tidak paham, iya, masa ayat salah? Ayatnya bukan salah. Ayatnya tidak rata dari kamu yang memahami ayat ini yang salah. Al-Quran tidak pernah salah. Sunnah juga tidak pernah salah. Tapi kamu memahami kedua ini dengan kesalahan dan kebodohanmu. Siapa yang mendahuluimu berpemahaman seperti ini? Man salafuka bihadha? Siapa yang mendahuluimu? Inilah mereka. Sehingga sunnah ini pun rusak diakibatkan mereka. Dan ini termasuk daripada makar-makar Yahudi dan Nasara bagaimana pengen menghancurkan sunnah. Dihancurkan jihad dengan kalimat jihad. Sehingga jihad di tengah-tengah kita ini apa? Suatu hal yang ngeri. Wah, jihad. Jihad ya, teroris. Padahal jadi amalan yang paling mulia di dalam Islam. Tetapi apa yang menjadi opini kaum muslimin? Kalau sudah dikatakan jihad, wah ini teroris. Jihad dihancurkan dengan jihad. Sunnah dihancurkan dengan nama sunnah. Islam dihancurkan dengan nama Islam. termasuk daripada tipu makar trik-trik orang-orang Yahudi dan Nasara bagaimana menghancurkan kaum muslimin. Dibentrokkan antara rakyat dengan pemimpinnya. Hai. Ini pokok yang ketiga. Maghrib jam berapa? Sebagian udah gak semangat. Yang gak semangat disuruh wudhu dulu apa suruh? Semangat. Kayaknya aja seperti itu. Yang mau minum, minum dulu gak apa-apa. Yang gak mau minum, minta atau beli keluar. Gak usah tegang-tegang. Yang tegang kita aja yang nyampaikan. Yang dengarkan biasa aja. Jadi pahami? Ketepetan? Terlalu keras? Kurang keras? Atau kurang bentak-bentak? Mau dibentak-bentak? Pengen dibentak? Udah puas? Alhamdulillah. Nah kalau dibentak saja sudah enggak mempan, gimana kita mau lembut? Dibentak udah gak mempan, ini lembut apalagi? Harus gebrak-gebrak berarti. Nah, sekarang insya Allah santai. Jadi kita itu dalam menyampaikan sesuai dengan apa namanya materi. Kalau materinya serius kita sampaikan dengan slow, kurang enak. Nah, jadi sesuai dengan materi. Sekarang materinya lagi teroris, ini kita harus bersemangat. Jangan aja, ayo jihad, ya gak ada orang yang berangkat. Pokoknya jihad, semangat. Jangan ketika makan, ayo makan, makan. Wah ini semangat kalau jihad, ayo jihad, ya jihad. Gak ada orang yang mau ikut, takut. Wah ini yang ngajak aja takut komandan, ayo jihad, ya jihad. Komandan kok kayak gitu, lemah. Prajuritnya dari takut, kabur semuanya. Jadi komandan itu harus berani. Dan menempat sesuatu dengan tempatnya. Tempatnya lagi garang, ya garang. Bismillah. Nah, tempatnya lagi nyantai, santai. Seperti itu. Adil. Tempatkan sesuatu bertempat. Seperti itu. Itu adil namanya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Aslur Rabi' pasal yang keempat. Bayanul ilmi wal ulama wal fiqh wal fuqaha'i wa bayanu man tashabbaha bihim wa laysa minhum wa qad bayyana Allahu hadzal asla fi awal suratil Baqarah min qawlihi Ya bani Israel, اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون. إلى قوله يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. ويزيده وضوحا ما صرحت به السنة في هذا الكلام الكثير البين الواضح للعام والبليد ثم صار هذا أقرب الأشياء وصار العلم والفقه هو البدع والضلالات وخيار ما عندهم لبس الحق بالباطل وصار العلم الذي فرضه الله تعالى على الخلق ومدحه لا يتفوه به إلا زنديق أو مجنون وصار من أنكره وعاداه وصنف في التحذير منه ونهي عنه هو الفقيه العليم. Pasal yang keempat ini menjelaskan tentang masalah ilmu dan keutamaan pembawanya. Dan juga menjelaskan masalah keutamaan fikih dan pemiliknya. Fikih dengan ilmu, ini sebenarnya sama. Tetapi kalau dibedakan seperti ini, maknanya lain-lain. Kalau ilmu itu apa yang kita pelajari, kalau fikih itu bagaimana cara kita menerapkannya. Sekarang kita sekolah teori. Bagaimana cara mempraktekannya, itulah fikih. Maka ada dikatakan fikih ibadah, ada fikih dakwah. Bagaimana cara fikihnya ibadah, bagaimana cara menerapkan dalam ibadah, bagaimana dalam dakwah, kita itu fikih dalam dakwah. Mengatur siasat dalam dakwah. Mengambil hati masyarakat, mengambil hati kaum muslimin dengan dakwah ini. Ini semuanya fikih. Tidak garang, tidak keras. Karena suatu kebaikan itu, kalau dikasihnya dengan dilempar, diterima atau enggak? Gampangnya sekarang siapa yang haus? Yang haus siapa? Tak lempar aqua mau nerima enggak? Kira-kira. Ini aqua ini kira-kira bisa menghilangkan haus apa enggak? Kalau saya lempar, kira-kira hausnya jadi hilang kemudian marah atau jazakallahu khair? Marah. Oh iya. Jadi dalam menyampaikan kebaikan itu ada bagaimana caranya. Ini yang dikatakan fikih. Jangan mentang-mentang ada orang haus ini aqua, ambil. Enggak bisa seperti itu. Nah, bukan seperti itu cara menyampaikan ilmu. Sehingga banyaknya kebatilan itu kenapa diterima oleh masyarakat? Karena menyampaikannya pelan. Bahkan kalian ditipu pun mau ngasihkan kunci mobil ini, kamu ambil aja. Karena pelan halus. Dielus dulu, di apa namanya, dipijitin. Saya pinjam mobil ya sebentar, oh ini gak apa-apa. Padahal mau dicuri itu mobil. Tapi halus. Diterima kebatilan. Tetapi kalau al-haq caranya seperti itu, orang bahkan selain benci kepada penyampainya akan benci kepada kebenaran. Nah, terusnya bagaimana kalau kebatilan saja diterima kalau caranya baik? Tentunya al-haq akan lebih diterima kalau caranya pun lebih baik. Jangan mentang-mentang saya ini sunnah loh, saya ini salafi. Petentang-petenteng di pinggir jalan, banyak musuhnya. Tetapi kita harus bagaimana kita sopan. Orang yang semakin berilmu itu semakin merendah. Bukan merasa tambah memiliki. Karena dia akan melihat bagaimana. Adab. Jadi seseorang itu lebih kenal dengan adab daripada dengan ilmu. Seseorang itu lebih terpengaruh dengan adab akhlak kita daripada ilmu kita. Al-ilmu bila adabin kannari bila khatabin. Ilmu tanpa adab seperti api tanpa kayu bakar. Nyala apa enggak nyala? Enggak nyala, enggak akan terlihat. Jadi membawa ilmu, menyampaikan ilmu, menyampaikan hidayah harus dengan adab-adabnya. Harus dengan cara-caranya agar supaya mudah diterima. Min husnin islamil na'am. La yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li nafsihi ma yuhibbu, na'am, hatta yuhibbu li akhi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak akan beriman dengan iman yang sempurna salah seorang kalian sampai mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai untuk dirinya. Kalian ingat bagaimana dulu mendapatkan istri? Bagaimana kalian cara merayu untuk memasukkan cinta kalian pada mereka? Pertama kenalan. Dia keluar dari mana gangnya, pura-pura ikut keluar dari situ, padahal dia jauh di sana. Untuk apa semuanya itu? Meraih simpatinya. Nah. Sampai akhirnya menjadi istrinya. Masya Allah. Nah. Ini para perayu ulung ini. Tampang-tampangnya tukang merayu ya. Siapa yang tidak bisa merayu? Kita ajari cara merayu. Paling gampang. Hah? Ada. Saya kerja, kumpulkan duit, beli mobil, kalian ngebel di depan rumahnya, tin-tin, keluar dia. Apalagi kalau kalian seorang sunnah, seorang sunni, yang dibel bapaknya, tapi apa? Anaknya akan nengok siapa itu. Dia masih sendiri atau sudah punya istri? Enggak harus. Ini sekedar plesetan saja. Ini bukan ilmu, tapi sekedar faedah. Bukan ilmu ya, bukan ilmu. Cari istri enggak harus beli mobil dulu. Kalau punya mobil lebih bagus. Mertuanya sayang, istrinya juga cinta. Ya, kalau kere kemudian mau nikah mertuanya udah benci duluan. Istrinya juga lama-lama enggak suka. Kan gitu. Baik. Yang belum nikah, nikah. Kalau kita lagi ngomong kayak gini, yang belum nikah itu udah deg-degan, galau pikirannya. Susah. Udah umur gak lama, kalau gak cepat nikah nanti repot. Surga belum jelas. Mati belum nikah. Nah, nikah, makanya nikah. Ini kalian belum jelas masuk surga, siapa yang menjamin kalian surga? Mati belum nikah, ini udah sengsara di atas kesengsaraan. Hah? Tiap hari maksiat, melihat sana, melihat sini, mana yang ini, mana yang itu, udah repot hatinya sudah. Apalagi gak punya kesibukan. Pikirannya ruwet. Jadi di dalam pasal ini Syekh rahimahullah taala menjelaskan masalah ilmu dan juga ulama, menunjukkan bahwasanya ilmu ini perkara yang penting dan bahkan salah satu tanda seseorang itu di atas hidayah. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din, kata Rasulullah. Barang siapa yang Allah kehendaki pada dirinya kebaikan, maka Allah akan faqihkan dalam agama. Tidak harus pandai, tidak harus pintar. Cara dalam seseorang itu faqih itu banyak. Dimudahkan, diringankan kakinya, dimudahkan hatinya untuk menuju majelis ilmu, termasuk hidayah. Dan keutamaan ilmu itu enggak usah pakai ayat, enggak usah pakai dalil, enggak usah pakai Quran, enggak usah pakai hadis. Siapa yang bodoh di sini? Cuma pintar. Ada yang bodoh apa enggak? Kalau bapak dikatakan masal bapak ini alim, pintar, kira-kira seneng enggak? Seneng padahal enggak tahu apa-apa misalnya. Seneng tapi masya Allah. Itu keutamaan ilmu. Orang bodoh seneng kalau dikatakan kamu ini pintar. Keutamaan yang paling wakil sudah itu. Orang bodoh pun senang kalau dikatakan kamu ini pandai. Tidak perlu pakai ayat. Banyak ayatnya. Terlalu banyak. Disebutkan dalam Al-Quran diantaranya apa? Qul hal yastawil ladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun. Apakah sama? Orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Jauh beda. Orang yang berilmu dari ucapannya saja lain. Dari jalannya saja lain. Dari sosoknya saja lain. Innama yatazakkaru ulul albab. Semuanya orang-orang yang bisa mengambil pelajaran. Itu orang-orang yang berakal. Demikian juga penjelasan bagaimana keutamaan para ulama. Mereka itu pewaris para nabi. Innal anbiya lam yurithu dinaron wala dirham. Para nabi itu enggak mewariskan kepada kalian, kepada kita kaum muslimin, dirham, mata uang emas dan juga perak. Enggak mewariskan dunia. Innama warathul ilma, tetapi mereka meninggalkan kepada kita ilmu. Faman akhadahu akhada bihadzin wafirin. Maka barang siapa yang mengambil ilmu, maka dia telah mengambil warisan yang banyak. Zakamah. Ngerti, anak kecil. Yang gede-gede aja gak ngerti. Kan? Yang kecil ini, kadang-kadang yang kecil itu faqih. Yang gedenya gak faqih. Itu Ustaz kasihan untuk peringatkan. Diambilkan tisu. Ini yang gede-gedenya boro-boro. Enggak, ini tadi disuruh sama bapaknya. Tenang. wal fiqhi wal fuqaha. Demikian juga fikih dan alul fikih. Cuman biasanya kalau dalam syariat, fikih itu adalah ilmu ibadah. Kalau ilmu mencakup semuanya, ilmu itu mencakup semuanya. Tetapi kalau fikih biasanya khusus pada apa? Ibadah. Fikih masalah sholat, fikih masalah wudu, dan yang berhubungan dengan muamalah dalam beribadah. Dan ilmu lebih luas, dan fikih masuk dalamnya ilmu. Tetapi secara tadi, secara realita, fikih itu adalah penerapan ilmu, dan ilmu adalah teorinya. Jadi orang yang mau mengetahui teori, dia harus mempelajari cara prakteknya. Itu penting. Jadi enggak hanya sekedar praktek tanpa ilmu, bukan sebaliknya ilmu tanpa praktek. Kadang seseorang itu, kalau hanya sekedar teori yang dia dapatkan, kemudian tidak pernah praktek, dia pun akan salah dalam mengamalkan ini. Maka belajar kepada orang yang punya ilmu dan sudah mempraktekkan ilmu itu penting. Sehingga para sahabat kenapa dikatakan orang yang paling baik setelah nabinya? Karena mereka menimba ilmu dari orang yang mengamalkan ilmu. Langsung dipraktekkan di hadapannya. Kalian harus berbuat ikhlas. Seperti ini loh ikhlas. Contohkan sama Nabi. Dalam berdakwah. Dalam memberi. Dalam beribadah. Contohkan sama Nabi. Kalian harus berbuat jujur. Nabi praktekkan dalam ucapannya. Jujur seperti ini. Sebutkan. Praktekkan. Diajarkan di tengah-tengah mereka. Sehingga sempurna ilmu mereka. Mereka mendapatkan ilmu secara teori, mendapatkan ilmu dari Rasul secara praktik. Sampai-sampai Aisyah ditanya oleh sahabat, "Kaifa akhlaqun Nabi sallallahu alaihi wasallam?" Bagaimana akhlaknya Rasul? Qala kana khuluquhul Qur'an. Dulu Nabi itu akhlaknya adalah Al-Qur'an. Kalau kalian ingin lihat Al-Qur'an berjalan, lihatlah Nabi, itulah Al-Qur'an berjalan. Disebutkan di sana kitab Aina nahnu min akhlaqis salaf. Kalau seandainya ada yang punya, minta dibacakan kepada asatidzah yang ada di sini. Sangat bermanfaat. Salaf di sana mencontohkan bagaimana sifat ikhlas, mencontohkan bagaimana sifat jujur dalam realita dikisahkan. Nah, bagaimana dulu ada Umar bin Abdul Aziz setiap malam membawa sekarung gandum. Dia bagi-bagikan di pintu-pintunya orang-orang fakir. Tidak ada yang tahu siapa pembagi-bagi ini. Sampai dia meninggal, tidak pernah berbicara sama orang. Sampai-sampai mereka heran setelah sepeninggalnya khalifah ini, kami kehilangan orang yang berinfak tadi. Sekian hari. Dan dikabarkan dari orang yang memandikan, bahwasanya dia melihat pada punggung pemimpin kita ini terdapat kapalan yang sangat menghitam, menandakan dia itu seorang pemanggul. Terlihatlah keikhlasannya setelah meninggal. Itu cara praktek ikhlas. Disebutkan juga yang lain, praktek-praktek ikhlas dalam realita mereka sangat penting untuk kita. Ini selain kita terus belajar-belajar, ini bosan. Enggak ada kegiatan lain kecuali mendengar, bosan. Orang itu kalau banyak mendengar itu bosan. Itu saja. Tetapi kalau langsung dipraktekkan, diamalkan, lebih bagus. Nah, sudah tua diceramai terus. Harusnya nyeramai kita, tapi ceramai terus. Bosan kan? Bosan. Sudah sekarang amal sudah. Bismillah. Saya pengen ikhlas. Tiap malam bangun malam ibadah atau sedekah sampai tidak dikenal sama orang. Bahkan disebutkan dalam salah satu orang yang dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala, man anfaqa biyaminihi hatta la ya'rifu simali. Termasuk daripada golongan yang mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala, seseorang yang berinfak dengan dia bunyikan sampai-sampai tangan kirinya enggak tahu kalau tangan kanannya infak. Maksudnya apa? Ini ibarat daripada apa? Saking menyembunyikan amalannya. Praktekkan. Saya ingin mengamalkan sedekah. dan sedekah tidak harus banyak. Mengajari pada kita ini apa? Sifat dermawan. Dan menjauhkan pada kita sifat bakhil, kikir, dan lain sebagainya. Selain kita menimba ilmu, praktekan seperti ini, yang sepeda-sepeda ini praktekan. Kalau hanya terus mendengar, tidak pernah dipraktekan, ya lupa. Sekarang ngaji pulang, besok gimana tadi apa? Tidak tahu. Baik. Butuhnya praktek kita ini. Nah, enggak hanya teori terus. Dengan teori terus. Enggak ada gunanya teori. Kalau sekedar teori, banyak yang bisa. Kita enggak perlu panggil ustaz, enggak perlu kalau teori. Kalian buku biru terjemahan, satunya mungkin sudah sarjana, satu sudah jadi guru, sudah suruh duduk di sini, suruh membacakan terjemahan itu. Kan sama apa bedanya? Cuman kita menerjemahkan dari Arab ke Indonesia, kalau itu langsung terjemahannya. Enggak usah basa-basi. Kalau sekedar agama ini teori, semuanya bisa. Tapi bagaimana kita cara prakteknya, bagaimana? Sudah sekarang apa yang kita ketahui? Dari agama ini amalkan semampunya. Yang bisa dakwah, dakwah. Bismillah. Harapkan kepada Allah keikhlasannya. Nah, yang bisa berjalan dengan pikirannya untuk memperjuangkan dakwah Islam, perjuangkan dengan pikirannya. Saya punya ide seperti ini, bagaimana? Yang punya harta, maka perjuangkan dengan hartanya. Saya punya harta, ini harta saya, bismillah. Praktek semuanya. Bisa merasakan kenikmatan dakwah. Jangan hanya hadir, pulang, hadir, pulang, hadir, pulang, besoknya lagi gak tau hilang. Gak ada praktek. Gampangnya sekarang coba kita lihat di internet, kita lihat jadwal-jadwal kajian para asatidz, kita print, kita tempel di masjid. Ini kajian di Perawang, ini di sini. Jadwalnya jam sekian, ustaznya sekian, ada orang yang melihat, Masya Allah ini kajian bagus, satu orang datang. Dengan sebab dia yang nempel tadi, lebih baik daripada unta merah. Li'an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min khamrin na'am. Sesungguhnya Allah memberikan hidayah satu orang lantaran kamu tadi, usaha kamu tadi. Paling berapa sih ngeprint, kemudian kita fotokopi 1000. Kalau jajan bakso sama keluarga habis puluhan ribu, ini ngeprint 1000 saja enggak mau. Bukannya enggak mau, enggak kepikiran. Kan gitu. Jangankan ratusan ribu, kalau untuk dakwah insya Allah miliaran juga saya kasih insya Allah. Kan gitu. Tapi kadang enggak kepikiran kita itu lahan dakwah itu bagaimana caranya. Seperti itu. Nah, bagaimana kita tengok ini kristenisasi di sana, kita akan lihat siapa naam dalam dakwah ini. Butuh orang-orang yang berjuang, butuh orang-orang yang memang ikut andil dalam perjuangan dakwah ini. Dakwah ini bukan kewajibannya ustaz, bukan kewajibannya para ulama, semua kewajiban kita. Kita yang mampu untuk mendakwahkan dengan lisan, kita dakwah dengan lisan. Seperti itu, semuanya berusaha untuk menumbuhkan bagaimana supaya dakwah ini maju. Jangan pasif. Kalau pasif itu gampang futur. Gampang bosan lah dakwah dari dulu, saya ini salah, aku udah puluhan tahun kok kayak gini-gini. Kamu gak pernah beramal. Taunya gini-gini terus. Coba sekarang bikin sesuatu yang baru. Biar dakwah ini maju bersama, bisa menikmati bersama, merasa ikut andil. Seperti itu. Nah, dan gak harus jadi ustaz. Kalau bisa masya Allah ustaz semuanya ini, masya Allah. Ustaz untuk istrinya, ustaz untuk anaknya. Apa malah diajari istri? Ada yang diajari istrinya? Gak apa-apa. Berarti istrinya boleh jewer suaminya kalau tidak bisa. Tenang. Wa bayanu man tashabbaha bihim wa laysa minhum. Dan penjelasan orang-orang yang pengin menyerupai para ulama tapi bukan mereka. Ini juga banyak. Bukan alim tapi sok alim. Bukan berilmu tapi sok berilmu. meniru-niru mereka tapi bukan mereka. Ini yang dikatakan juwaihil atau ruwai bidok. Ditanya tentang permasalahan agama dan dia tidak paham, dia jawab sehingga menyesatkan. Dan dalam perkara ini kata Syekh rahimahullahu taala telah menjelaskan Allah Subhanahu wa taala di dalam awal-awal surat Al-Baqarah dengan firman-Nya, ya Bani Israil, wahai Bani Israil, anak cucunya Nabi Ayyub apa Yakub, udhkuru, ingatlah oleh kalian nikmati nikmat-nikmatku, allati an'amtu alaikum, yang telah aku berikan kepada kalian. Ingatlah apa yang Allah berikan kepada kalian daripada nikmat. Wa aufu bi ahdi, dan penuhi janjiku. Berimanlah kalian kepada rasulku, ini Musa alaihi salam. Ufi bi ahdikum, aku pun akan cukupi janjiku kepada kalian. Janji Allah. Ila qawlihi ya Bani Israel, wahai Bani, sampai ucapan Allah Subhanahu wa taala, wahai Bani Israel, udhkuru ni'mati allati an'amtu alaikum, ingatlah oleh kalian nikmat yang kuberikan kepada kalian. Wa anni faddaltukum 'alal 'alamin, dan aku lebihkan kalian dari manusia yang lain. Ini nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada mereka Bani Israel, diberikan kelebihan. Nah, mereka itu orang-orang pandai, tapi terpandaian mereka. Ini orang-orang Yahudi. Tetapi kalau orang-orang Nasrani itu ahlul ibadah, tetapi tersesat dengan peribadahan mereka. Karena tidak tahu ilmu. Kalau orang Yahudi tersesat dengan ilmunya, kalau orang Nasrani tersesat dengan bodohannya. Banyak ibadah tanpa ilmu jelek, banyak ilmu tanpa ibadah juga sama saja. Jadi semuanya beribadah dengan kemampuan masing-masing. Semuanya mengembangkan dakwah, majukan dakwah dengan usahanya masing-masing. Sebarkan dakwah. Nah. Dan ditambah kata beliau dengan jelas apa yang disebutkan dalam sunnah tentang perkara ini yang sangat banyak jelas terang bagi orang-orang yang awam, yang bodoh, tentang keutamaan ilmu dan juga para ulama. Kemudian perkara ini jadilah sesuatu yang asing. Jadi ilmu bukan dianggap ilmu. Alim bukan dianggap alim. Apalagi zaman sekarang. Wasara al-ilmu wal-fiqhu wal-bid'ah wal-dhalalat. Jadilah ilmu dan juga fikih dianggap sebagai bid'ah, perkara-perkara yang baru, dan juga perkara-perkara yang menyesatkan. Terbalik semuanya. Masa-masa yang memang sudah jauh daripada masa kedunguhan dan dekatnya dengan masa kehancuran, kiamat. Ilmu dikatakan bid'ah, ilmu dikatakan sesat, sesat dikatakan ilmu. Kebodohan dikatakan kepandaian, kepandaian dikatakan perkara yang bodoh. Wabalalat, dan juga dengan kesesatan-kesesatan. Ilmu dikatakan sesat. Bid'ah. Dan ini masanya. Wa khiyaru ma indahum libsul haqqi bil batil. Dan sebaik apa yang ada pada mereka, mencampur adukkan dengan antara hak dengan batil. Yang dibacanya hak, tetapi caranya batil. Yang diucapkannya hak, tetapi caranya batil. Kalau kita ucapkan nanti malah ribut. Ini isyarat saja. Zikir. Digabung-gabungkan ini dan itu, kemudian dijadikan sebagai adat untuk kematian. Sekian hari, sekian bulan, sekian tahun, nyatu, dua, tiga, empat, dan yang dibaca itu saja. Yang dibacanya benar, tapi caranya yang salah. Namanya apa? Mencampur adukkan antara hak dan batin. Ini yang ada pada masa sekarang. sunnah dikatakan barang baru, bid'ah malah dikatakan sunnah. Dan ini bahayanya, bahayanya perkara-perkara yang sifatnya baru dalam agama. Tidaklah ada perkara baru dalam agama ini diada-adakan pada sebuah kaum, melainkan sunnah yang sama yang seperti itu akan hilang. Baik, sunnahnya orang yang hendak meninggal diapakan? Ditalkin dengan kalimat tauhid, la ilaha illallah. Ini sunnahnya. Bukan dibacakan ini, bukan dibacakan itu, bukan. Tapi ditalkin dengan kalimat tauhid, la ilaha illallah, sebagaimana diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika pamannya meninggal. Wahai pamanku, ucapkan la ilaha illallah. Wahai pamanku, ucapkan kalimat la ilaha illallah. Kalimatan uhajulaka biha indallah, kalimat yang akan aku pakai nanti hujah di hadapan Allah. Ini sunnahnya. Tetapi ketika diadakan yang lainnya, sunnah ini hilang. Tidak ada, tidak banyak orang yang mengetahuinya. Demikian juga sunnah ketika thayyib ba'da shalawat, kita diperintahkan untuk zikir dengan asabi, dengan tangan. Tetapi sebagian berzikir dengan batu, sebagian berzikir dengan plastik. Muncullah perkara baru. Sunnah yang sama hilang. Sunnahnya apa? Zikir dengan tangan. Tetapi karena dia sudah beralih dengan batu, sunnahnya ini hilang. Padahal nanti yang ditanya itu tangan kita. Yang ditanya kaki kita, bukan batu-batu ini ditanya, tidak. Nah. Dan sekarang sudah tempatnya memang kebanyakan kebatilan merajai. Hak dikatakan batil, yang batil dikatakan hak. Yang sunnah dikatakan sesat, yang bid'ah dikatakan petunjuk. Dan jadilah ilmu yang Allah wajibkan kepada kaum muslimin, kepada makhluknya, dan memuja bagi orang-orang yang memilikinya. Tidaklah ada yang mempelajarinya, tidaklah ada orang yang menyampaikannya, kecuali dikatakan kamu zindi, kamu majnun. Sekarang bukan zaman onta, sekarang itu zaman yang modern. Orang yang mengamalkan sunnah dikatakan kembali ke zaman onta, kembali ke zaman dulu. Kamu ini kolot. Misalkan pakaiannya kayak gitu terus. Pakaian yang modern sedikit lah, yang ketat-ketat. Kalau kita laki-laki mungkin ucapan-ucapan kayak gini itu gampang untuk kita tolak. Tetapi bagi kamu wanita, enggak bisa. Makanya orang yang paling cepat menyambut fitnah adalah kaum wanita. Dan mereka sasarannya orang-orang kufar. Sekarang diopinikan pakaian yang tren, membuka aurat dan ketat, disebarkan kepada mereka. Inilah tren modern tahun ini. Siapa yang menyambut duluan? Para wanita. Malu kalau enggak sama dengan temannya. Malu kalau pakaiannya enggak sama dengan temannya. Malu mereka. Sehingga mereka itu adalah ladang-ladangnya orang-orang kufar untuk naam kesesatan. Maka lindungi keluarga, terutama para wanita, istri dan juga yang lainnya dengan ilmu. Wa sara man ankara wa adahu sinfun wa sanafa fi at-tahdhiri minhu. Dan jadilah orang yang mengingkari perkara-perkara ini dan memusuhinya dan menulis peringatan darinya, menjauhkan kaum muslimin daripada ilmu, menjauhkan kaum muslimin dari syariatnya. Kemudian jadilah apa namanya, mereka berkiblat dengan kiblatnya musuh-musuh mereka, sampai kalau perlu rumahnya seperti orang kafir, kalau perlu pakaiannya seperti mereka, Kalau perlu bicaranya pun seperti mereka, kalau perlu dandanannya pun seperti mereka. Itu baru dikatakan kamu itu modern. Tren rambut kuda dipotong dengan kuda. Sudah jadi kamu kuda, telanjang. Kamu pakai ekor di pantatmu. Selesai. Jangan hanya rambutmu kamu jadikan seperti kuda. Kamu telanjang, kamu pakai ekor, kamu lari. Itu dari kufar. Binatang-binatang film. Mereka bukan bintang. Bintang itu para ulama. Adapun mereka ahlul maksiat. Tidak pantas kita katakan bintang. Mereka binatang. Lebih jelek bahkan dari binatang. Kalau binatang punya otak, punya akal, mereka sudah hilang akalnya. Hendak kalian jadikan contoh. Hendak kalian jadikan suatu yang ini bagus, ini modern. Sungguh sudah terbalik akal-akal manusia. Dan orang yang mempropagandakan perkara-perkara ini dan mentahdir daripada ilmu, dikatakan ini baru ulama, padahal dia orientalis. Nah, perusak Islam, dikatakan ini faqih. Ini yang dikatakan Islam, padahal belajarnya dia di negeri kafir. Apa ada Islam dipelajari di Amerika? Islam dipelajari di Hong Kong. Apa yang diambil dari Hong Kong? Pulang dia telanjang. Berangkat pakai jilbab, pulang pakai. Tidak tahu pakai apa. Nah, kalau belajar Islamnya di sana, di Madinah, di Makkah, di Yaman, cari apa kamu di Amerika? Toi. Sudah, saya tanya sudah pakai jarum sekarang. Nusuk-nusuk pantat yang di belakang. Set, tatanya naik ke sana, pura-pura HP keluar, padahal dia sudah jenuh kan? Nggak usah dipaksa. Kalau sudah capek-capek, nggak usah dipaksa-paksa. Istirahat, insya Allah. Alhamdulillah. Sudah sekarang bebas. Yang jajan-jajan. Insya Allah. Maksudnya.